Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. Kalau kita pelajari bahwa salat witir minimal satu rakaat, sah witir satu rakaat sebagaimana mazhab jumhur ulama, didukung oleh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Al-Wadi'i. Ya, kalau disebutkan dalilnya, kemudian yang kedua, witir tiga rakaat. Tata cara yang kedua. Tata cara yang pertama, witir satu rakaat, itu minimalnya. Yang kedua, witir tiga rakaat telah ditetapkan pada beberapa hadis yang sahih yang akan disebutkan nanti. Ya, di antaranya hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis itu telah lewat, telah disebutkan sebelumnya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberi pilihan, faman ahabba an yuthira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa suka witir lima rakaat, hendaknya dia melakukannya. Silakan. Wa man ahabba an yuthira bi thalathin falyaf'al, dan barang siapa suka witir tiga rakaat maka hendaknya dia melakukannya, silakan. Ya. Wa man ahabba an yuthira bi wahidatin falyaf'al, dan barang siapa suka witir satu rakaat silakan. Syahid terkait dengan pembahasan kita yaitu wa man ahabba an yuthira bi thalathin, barang siapa suka witir tiga rakaat, lain dakum ma masyarab, baik. Barang siapa suka witir ya tiga rakaat, hendaknya dia melakukannya. Dalil disyariatkannya witir tiga rakaat. Baik. Hadis lainnya adalah hadis yang meriwayatkan witir, salat witir Nabi alaihi salatu wassalam tiga rakaat dengan membaca pada rakaat yang pertama surat Al-A'la, subbihi isma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya, ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. (Tuh) Di antaranya adalah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات biasa ya pernah witir tiga rakaat. Kana yakra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la. Adalah beliau yakra'u membaca fil ula pada rakaat yang pertama bisabbih isma rabbikal a'la, dengan sabbih isma rabbikal a'la dari awal sampai akhir ya, surat al-A'la. Wafis taniyati biqul ya ayuhal kafirun, dan membaca pada rakaat yang kedua qul ya ayuhal kafirun ya, dari awal sampai akhir surat. Wafis salithati, dan pada rakaat yang ketiga biqul huwallahu ahad, dengan qul huwallahu ahad. ويقنث قبل الركوع ويقنث قبل الركوع, dan beliau baca kunut sebelum ruku. Ini salah satu kaifiyah, karena kunut witir itu masyru', bisa setelah ya rukuk, dan bisa sebelum rukuk. Fa idza faragha qal, kemudian apabila Nabi alaihi wasallam telah selesai mengerjakan witir tiga rakaat, qal, Nabi membaca inda faraghihi, ketika sudah selesai, dan setelah salam Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus thalatha marrat, membaca Subhanal Malikil Quddus thalatha marrat tiga kali. Yutilu fi akhirihinna, yutilu fi akhirihinna, yutilu, Nabi memanjangkan fi akhirihinna, di yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya Nabi mengangkat suaranya dan memanjangkannya. Adapun yang pertama biasa Subhanal Malik Al-Quddus, Subhanal Malik Al-Quddus, Subhanal Malik Al-Quddus. Itu yang ketiganya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Ya. Ada juga hadis yang lain yang semakna dengan ini selain hadis Ubay bin Ka'ab. Ya, ada hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang lainnya. Yang semakna dengan ini bahwa Nabi SAW membaca witir tiga rakaat, membaca pada rakaat yang pertama Subhanahu wa rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Ya. Ya, riwayat-riwayat itu juga disahihkan oleh Salim Al-Albani rahimahullah, juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi' dalam Al-Jami' Sahih. Nah, adapun riwayat Aisyah secara khusus, yang pada riwayat Aisyah menambahkan bahwa Nabi SAW pada rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, akan dijelaskan nanti bahwa riwayat itu riwayat yang keliru, ya, riwayat yang salah, dilemah, tidak diamalkan. Nah, riwayat yang terjaga dan terhafalkan dengan benar pada rakaat yang ketiga hanya baca qul huwallahu ahad. Baik. Tanpa qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini hadis-hadis yang menetapkan syariat witir 3 rakaat. Tata caranya ada 2. Tata cara pelaksanaan 3 rakaat itu ada 2. Tata cara yang pertama, 2 rakaat diakhiri salam. Jadi 2 rakaat tasyahud dan salam. Ya. Lalu 1 rakaat berikutnya diakhiri tasyahud dan salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Dipisah antara 2 rakaat dengan 1 rakaat dengan salam. Tata cara yang kedua, dan ini tata cara yang pertama yang afdol, ya, tata cara yang pertama yang lebih utama. Tata cara yang kedua yang juga boleh dikerjakan, 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan 1 salam. 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Dimakruhkan mengerjakan 3 rakaat witir itu dengan 2 tasyahud, ya. Dimakruhkan dengan 2 tasyahud. Yakni setelah rakaat yang kedua tasyahud pertama, setelah tasyahud pertama bangkit, ya, jadi tidak salam. Tasyahud pertama kemudian bangkit, rakaat yang ketiga kemudian duduk di akhir tasyahud terakhir kemudian salam, karena ini menyerupai sholat maghrib. Tata cara itu menyerupai sholat maghrib, 2 tasyahud 1 salam, 3 rakaat sekaligus dengan 2 tasyahud 1 salam menyerupai sholat maghrib. Maka itu dimakruhkan. Ya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimalnya dimakruhkan. Kata Al-Albani rahimahullah dalam salat At-Tarawih, dalam kitab beliau Salatut Tarawih, hal itu tidak lepas dari kemakruhan. La yakhlu an karahatin, tidak lepas dari kemakruhan. Ibnu Baz juga mengatakan dalam majmu' al-fatawa, majmu' fatawa beliau, aqallu ahwalihi al-karahah, minimalnya makruh. Dalilnya, dalil yang melarang pelaksanaan tersebut yang menyerupai salat maghrib itu 2 tasyahud 1 salam, dalil yang melarang adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat At-Tuhawi, Ad-Darqutni, riwayat At-Tuhawi, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Ya. Al-Hakim menilai hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim, dibenarkan, disetujui oleh Adz-Dzahabi bahwa ini sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mengatakan sanadnya sesuai syarat Bukhari Muslim. Dalam Talkhis Al-Habir, ini masih penjelasan riwayat hadisnya sebelum kita baca matan hadisnya. Dalam Ibnu Hajar dalam Talkhis al-Habir mengatakan rawi-rawinya semuanya thiqah, terpercaya. Ya. Dan riwayat rawi-rawi lainnya yang meriwayatkannya secara mauquf, riwayat rawi-rawi lain yang meriwayatkan hadis ini secara mauquf, yakni meriwayatkannya sebagai ucapan Abu Hurairah bukan sabda Nabi, riwayat itu tidak melemahkan riwayat yang marfu', tidak melemahkan riwayat yang marfu' yang menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Ibnu Hajar tetap mendukung riwayat yang marfu', meskipun ada riwayat yang mauquf bahwa itu ucapan Abu Hurairah, tapi beliau tetap membenarkan riwayat yang marfu'. Juga Al-Albani, Al-Albani dalam salatut tarawih ya, menegaskan sanadnya sahih, dan Al-Albani kemudian menjelaskan ya, Al-Albani rahimahullah menjelaskan ke sahihan hadis ini ya. Bahwa ini sahih ya, riwayat yang marfu'. Baik. Lafadznya, matan hadisnya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tutiru bi thalathin, janganlah kalian salat witir 3 rakaat. Wa autiru bi khamsin aw sab'in, dan witirlah 5 rakaat atau 7 rakaat, bi khamsin aw sab'in, witirlah bi khamsin ya 5 rakaat aw sab'in atau 7 rakaat. Wala tashabbahu bi salatil maghrib, kemudian Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan wala tashabbahu bi salatil maghrib, janganlah kalian menyerupai ya salat maghrib pada salat witir kalian, jangan menyerupai salat maghrib pada witir kalian. Nah, apakah hadis ini bermakna tidak disyariatkan salat witir 3 rakaat? Karena Nabi mengatakan la tutiru bi thalathin, jangan salat witir 3 rakaat, wa autir bi khamsi aw sab'in, witirlah 5 rakaat atau 7 rakaat, wala tashabbu salatil maghrib, dan jangan menyerupai salat maghrib. Apakah berarti dilarang witir 3 rakaat? Jawabannya tidak. Bukan larangan witir 3 rakaat secara mutlak. Karena di akhir hadis Nabi mengatakan wala tashabbahu bi salatil maghrib, jangan kalian menyerupai salat maghrib. Dan hadis ini harus dipadukan, dikompromikan dengan hadis Abi Ayyub Al-Ansari tadi. Man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa suka witir 3 rakaat silakan melakukannya. Dipadukan dengan hadis Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa Nabi sendiri ya biasa witir 3 rakaat. Rakaat pertama baca subbihi isma rabbikal a'la, rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga baca qul huwallahu ahad. Jadi harus dipadukan semua hadis ini. Hasilnya tampak bahwa yang dilarang oleh Nabi adalah pelaksanaan witir 3 rakaat yang tata cara pelaksanaannya menyerupai pelaksanaan salat maghrib. Salat maghrib bagaimana tata caranya? 2 tasyahud dengan 1 salam. Ya, di akhir rakaat kedua tasyahud pertama, kemudian lanjut rakaat ketiga tasyahud, kemudian salam. Nah, itu tata cara salat maghrib. Jadi jika witir 3 rakaat jangan seperti itu, jangan seperti salat maghrib. Jadi jangan 2 tasyahud 1 salam. Ya. Jadi apabila duduk tasyahud di rakaat yang kedua, jadikan itu tasyahud, 1 tasyahud saja, tasyahud terakhir ya, dan akhiri dengan salam, keluar darinya. Ya, akhiri dengan salam. Kemudian lanjut tambah 1 rakaat. Dengan itu sudah tidak tasyabbuh dengan salat maghrib, sudah tidak menyerupai salat maghrib. Kan begitu. Ya. Atau yang lebih utama ya. Ya ini tadi, yang lebih utama ini tadi yaitu jika duduk tasyahud di rakaat yang kedua, maka akhiri dengan salam. Kemudian setelah itu tambah lagi satu rakaat untuk mengganjilkan jadi tiga, ya, dengan tasyahud dan salam. Ini yang lebih utama. Atau menghindari tasyabbuh dengan salat maghrib, ya, jangan duduk tasyahud di rakaat, ya, jangan duduk tasyahud di rakaat di akhir rakaat kedua, jangan. Ya. Jangan tasyahud di situ. Ya. Setelah sujud langsung bangkit ke rakaat yang ketiga. Kemudian tasyahud hanya satu di akhir rakaat ketiga lalu ditutup dengan salam. Jadi tiga rakaat sekaligus dengan satu tasyahud. Nah. Dengan ini sudah tidak tasyabbuh dengan salat maghrib. Itu cara memadukan hadis, ya. Perlu diketahui sebagai faedah bahwa sebenarnya tidak ada hadis yang tetap dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang benar dari Nabi, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, yang bersifat rinci bahwa Nabi alaihi salatu wasallam salat witir tiga rakaat sekaligus dengan satu tasyahud dan salam. Tidak ada. Ya, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang sabit yang tetap yang benar, bahwa yang merincikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam salat witir tiga rakaat sekaligus dengan satu tasyahud saja dan salam, satu salam. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Al-Marruzi, dalam Qiyamul Lail, kitab Qiyamul Lail, dan Al-Albani dalam kitab Salat At-Tarawih. Ya, dalam kitab Salat At-Tarawih. Keduanya menjelaskan di sana bahwa hadis-hadis itu ada cacatnya. Ya. Ada hadis Aisyah, ada juga hadis Ubay bin Ka'ab tentang itu, tetapi cacat. Nah. Baik. Jadi yang ada, jadi jika ditanyakan adakah hadis yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah witir tiga rakaat sekaligus dengan satu tasyahud satu salam, jawabannya tidak ada. Yang merinci tidak ada. Sekarang kita dengar, ya. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam Qiyamul Lail, Al-Albani dalam Salat At-Tarawih memfonis hadis-hadis itu ada, tetapi hadis-hadis itu difonis oleh keduanya memiliki cacat, jadi lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang ada hadis-hadis yang isinya global, mujmal. Seperti hadis Abi Ayyub Al-Ansari tadi, sudah disebutkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari, "Wa man ahabba an yuthira bi thalathin falyaf'al." Barang siapa suka witir tiga rakaat, silakan. Tiga rakaat silakan. Bagaimana tata cara tiga rakaat ini? Global. Yang jelas tiga rakaat. Berkemungkinan tiga rakaat ini dengan cara akhir dua rakaat tasyahud salam, kemudian tambah satu rakaat tasyahud salam. Atau ya, tiga rakaat sekaligus, satu tasyahud, satu salam. Berkemungkinan yang pertama, berkemungkinan yang kedua. Karena mujmal, global, tiga rakaat. Begitu pula hadis Ubay bin Ka'ab yang telah dibacakan. Dan yang semisal dengan hadis Ibn Abbas dan yang lainnya. Bahwa Nabi alaihissalam witir tiga rakaat. Rakaat pertama baca Subhanaka Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat yang ketiga baca Qul Huwallahu Ahad. Global begitu, mujmal. Tiga rakaat. Bagaimana tata caranya? Apakah dua tasyahud, dua salam, atau satu tasyahud, satu salam? Tidak dirincikan, kan? Nah, yang ada global seperti itu. Ya. Dan itu berkemungkinan dua tata cara yang telah disebutkan. Bersama dengan itu telah datang riwayat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marruzi, Al-Marwazi. yang dinukil oleh Al-Albani dalam Salat Tarawih, bahwa ada sebagian sahabat Nabi Alaihissalam, sebagian sahabat yang telah mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan salam. Jadi itu telah datang amalannya dari sebagian sahabat mengerjakan witir 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Mendukung kemungkinan memaknai hadis tersebut dengan salah satu makna tersebut. Oleh karena itu, a'immah Al-Marwazi, Al-Marruzi, Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, mereka membolehkan tata cara ini, yaitu membenarkan tata cara 3 rakaat sekaligus 1 tasyahud, 1 salam. Sah. Itu boleh, masyru'. Hanya saja lebih utama, afdol, dipisah. 2 rakaat tasyahud salam, kemudian 1 rakaat tasyahud salam. Dalil bahwa dipisah 2 rakaat tasyahud salam, kemudian tambah 1 rakaat tasyahud salam, itu afdol. Dalilnya adalah keumuman makna, atau dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Nah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sudah kita lewati hadisnya, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh seorang pria, ya, tentang salat malam, qiyamul lail, tentang salat witir. Ya. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Ya, Nabi mengatakan, salatul lail, qiyamul lail, mathna, ya, salat malam itu 2 rakaat, ya, man shalla falyusalli mathna, man shalla falyusalli mathna, barang siapa salat maka hendaknya salat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi tata cara 2 rakaat 2 rakaat itu secara umum itu lebih utama. Pelaksanaan salat 2 rakaat 2 rakaat tasyahud salam, tambah lagi 2 rakaat tasyahud salam, tambah lagi 2 rakaat tasyahud salam, secara umum itu afdal. Ya, hadis Ibnu Umar riwayat Muslim yang telah lewat itu. Nah, jadi ketika Nabi mengajari pria itu agar melaksanakan sholat malamnya dengan mathna-mathna 2 rakaat 2 rakaat, setiap 2 rakaat tasyahud dan salam, menunjukkan secara umum itu yang afdal. Jadi ketika witir 3 rakaat dipisah 2 rakaat tasyahud salam, kemudian tambah 1 rakaat tasyahud salam, itu masuk dalam makna hadis itu, berarti itu afdal. Itu afdal. Ya. Itu dalilnya. Ada riwayat, ya, anda dapatkan dalam syarh Ma'ani al-Athar karya At-Tuhawi, dalam syarh Ma'ani al-Athar, hadith Ibnu Umar annahu kana yafsilu baina syafi'ihi wa witrihi bitaslimatin. Ya, bahwasanya Ibnu Umar kana yafsilu, biasa pada salat witirnya 3 rakaat yafsilu, memisah baina syafi'i, antara 2 rakaatnya yang genap, wa witrihi, dan witirnya yang satu, bitaslimatin, dengan salam. Ya, wa akhbara Ibnu Umar, wa akhbara Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Ibnu Umar mengabarkan, meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yaf'alu dhalik, pernah melakukan itu. Ya. Terbiasa melakukan itu. Naam. Riwayat lain dikatakan bahwa Abdullah bin Umar kana yusallimu bainar rak'ati war rak'atain. Begitu lafaznya. kana yusallimu bainar rak'ati wa rak'atain, adalah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengucapkan salam antara satu rakaat dan dua rakaat fil witri, dalam witir. Jadi dua rakaat kemudian salam kemudian satu rakaat. Hatta ya'muru bi ba'di hajati, ya sampai Ibnu Umar sempat memerintahkan gulamnya, budaknya, untuk menyiapkan hajatnya. Jadi sholat dua rakaat, salam, kemudian bicara kepada gulam budaknya untuk menyiapkan hajat yang dibutuhkannya. Setelah itu lanjut satu rakaat. Nah, wallahu a'lam mengenai sanad hadits ini, kesayangannya nanti belum sempat memeriksanya. Ada riwayat seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Adapun mengenai bacaannya telah disampaikan pada riwayat, pada hadis Ubay bin Ka'ab, dan yang semisal dengannya, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam baca pada rakaat pertama subbihi isma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Ada beberapa riwayat disebutkan, ya, sekian riwayat yang dinilai sahih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam Al-Jami' As-Sahih, dan semua riwayat yang beliau sahihkan di situ, yang beliau tampilkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain, adalah riwayat-riwayat yang hanya menyebutkan pada rakaat yang ketiga baca qul huwallahu ahad saja. Nah, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi membaca pada rakaat yang ketiga setelah qul huwallahu ahad, ya, membaca qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, tiga surat di rakaat yang ketiga, yaitu hadis Aisyah. Hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Dan yang lainnya. Ya, termasuk Al-Hakim. Al-Hakim meriwayatkan hadis Aisyah tersebut. Dan Al-Hakim mengatakan sahih ala syarti syaikhain, sahih ala syarti syaikhain. Hadits itu sahih menurut syarat Bukhari Muslim, kata Al-Hakim. Adz-Dzahabi setuju bahwa itu sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Ya. Baik. Tetapi Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir mengatakan akan tetapi, kata Ibnu Hajar, hadis Ibnu Abbas dan hadis Ubay bin Ka'ab yang tidak menyebutkan al-mu'awwidhatain, yang tidak menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ashah. Ibnu Hajar menukil ini dari Al-Uqayli. Ibnu Hajar menukil dari Al-Uqayli mengatakan meskipun sanad hadis Aisyah ini sahih, tapi hadis Ibnu Abbas dan hadis Ubay bin Ka'ab yang tidak menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ashah, itu lebih sahih. Tingkat sahihnya lebih kuat. Kemudian Ibnu Hajar juga menukil dari Ibnul Jauzi, dari Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan, ya, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in, keduanya mengingkari tambahan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Diingkari oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, kata Ibnul Jauzi. Nah, ini sekian a'immah mengingkari tambahan itu. Oleh karena itu, ya, riwayat itu ada kekeliruannya, sampai diingkari oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Juga Al-Uqayli tadi mengatakan demikian. Semakna dengan itu bahwa riwayat yang tidak menyebutkan itu lebih sahih. Oleh karena itu yang benar pada pelaksanaan bacaan witir tiga rakaat, ya, pada rakaat yang ketiga yang dibaca, yang disunnahkan dibaca hanya qul huwallahu ahad. Tidak disunnahkan baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. karena ada kekeliruan pada riwayat itu. Ya, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini ya kajian kita. Wal muadzin yuadzin. Fadhlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.